Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد. قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا. Tidak lupa untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Jalla wa'ala masih berikan taufiknya kepada kita semuanya, masih berikan kenikmatannya, sehingga kembali kita dipertemukan di malam hari ini setelah kurang lebih sebulan ya kita libur dari kajian kita. Insyaallah taala pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan kajian kita dari risalah Al-Qawaidul Arba atau Syarah Al-Qawaidul Arba yang disyarah oleh Syekh Dr. Salih Fauzan hafizallahu taala warah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan sebelumnya atau kita masih dalam penjelasan berkaitan dengan kaidah yang ketiga dari risalah Al-Qawaidul Arba, di mana dalam kaidah yang ketiga ini al-muallif yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala, beliau menjelaskan kepada kita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau secara terang-terangan menampakkan permusuhannya terhadap kaum musyrikin, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tanpa membedakan di antara mereka, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau terang-terangan memerangi orang-orang yang mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Di mana kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang-orang yang menyekutukan Allah ya, ini banyak jenisnya. Sebagaimana yang terdapat di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diterangkan oleh beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, bahwa di antara umat manusia ada yang mereka beribadah kepada pepohonan, ada juga yang beribadah kepada bebatuan. Ada juga yang beribadah kepada para malaikat, para nabi dan rasul, orang-orang saleh, bahkan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun orang-orang yang melakukan kesyirikan tersebut, yang beribadah kepada nabi, para nabi, atau yang beribadah menyembah pepohonan, menyembah matahari, bulan, nah, semuanya dihukumi sama oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan sebagai seorang yang musyrik dan diperangi oleh beliau. Nah, maka dari sini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, perlu untuk kita ketahui bahwa perkara yang mungkar adalah mungkar, walaupun itu dibungkus dengan perkara yang syar'i atau nampak dari zahirnya adalah perkara yang merupakan ibadah. Nah, ya mana kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, telah kita baca ya dalil yang menunjukkan kepada kita bahwa ada dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mereka menyekutukan Allah, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan matahari dan bulan, atau dengan kata lain mereka beribadah kepada bulan dan matahari. Hal ini sebagaimana warid datang dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat ayat yang ke-37. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasy-syamsu wal-qamar. La tasjudu lisy-syamsi wa la lil-qamar." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kebesaran Allah Subhanahu wa taala ialah Allah jadikan ya siang dan malam. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala jadikan yang namanya matahari dan bulan. Nah, jadi adanya siang dan malam, adanya matahari dan rembulan, ini merupakan tanda yang menunjukkan kepada kita tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bahwa ada yang menciptakan itu semuanya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah menjelaskan bahwa bulan, matahari, siang dan malam itu merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, "La tasjudu lisy-syamsi wa la lil-qamar." Maka janganlah kalian sujud ya kepada matahari dan bulan. Sujud ini salah satu bentuk ibadah, ya, menundukkan diri. Nah, maka tidak boleh bagi seorang hamba dia itu apa? Sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena sujud ini adalah salah satu dari bentuk jenis ibadah, yang mana ibadah itu hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah itu merupakan perkara yang khusus ya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka tindakan sujud yang mana itu merupakan ibadah, ketika diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka hamba tersebut terjatuh dalam perbuatan kesyirikan. Ya, dia menjadikan perkara yang itu khusus bagi Allah, dia peruntukkan kepada makhluk, kepada selain Allah. Nah, ini diantara adillah yang menjelaskan kepada kita bahwa ada dari makhluk, dari hamba-hamba Allah yang mereka itu apa? Menyembah matahari, menyembah bulan. Nah, sampai pun di zaman sekarang. Nah, dan orang-orang yang mereka beribadah atau menyembah matahari ataupun bulan, ini pun diperangi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena masuk dalam kata al-musyrikin, orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari sini, dari ayat ini, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, yang namanya mempersekutukan Allah, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, itu maknanya luas. Ya, maknanya yaitu ketika kita memberikan perkara yang itu khusus bagi Allah, kita peruntukan kepada selain Allah, maka kita terjatuh dalam yang namanya kesyirikan. Nah, berarti yang namanya beribadah kepada selain Allah itu bukan hanya apa? Sujud kepada selain Allah. Maknanya luas. Masuk di dalamnya ialah berdoa, minta kepada selain Allah, itu juga merupakan ibadah. Kata Nabi SAW, ad-du'a huwal ibadah, doa adalah ibadah. Maka selama dia dikatakan ibadah, tidak boleh diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kata al-muallif rahimallahu ta'ala, وَدَلِيلُ الْمَلَائِكَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى. Adapun dalil berkaitan dengan malaikat, yakni dalil yang menjelaskan kepada kita bahwa di sana ada dari sebagian hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mereka itu beribadah kepada para malaikat. Nah, yang itu merupakan kesyirikan. Ya, kata beliau, dalilnya ialah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat yang ke-80. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa la ya'murukum," dan Allah Subhanahu wa taala itu tidak memerintahkan bagi kalian untuk kalian menjadikan malaikat, wan nabiyyin, dan juga para nabi, arbaban, tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, menunjukkan apa? Di sana ada dari hamba-hamba Allah yang mereka itu menjadikan para nabi dan juga para malaikat tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi mereka memberikan perkara-perkara yang itu merupakan perkara yang khusus bagi Allah, mereka peruntukkan kepada para malaikat dan juga para nabi. Maka mereka ini dikatakan apa? Telah menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Syekh Dr. Saleh Fauzan, beliau mengatakan berkaitan dengan ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di atas tadi, kata beliau, qawluhu wa dalilul malaika ila akhiri. Adapun ucapan al-muallif, yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dalil tentang malaikat sampai seterusnya, yakni dalil yang menunjukkan kepada kita bahwasanya di sana ada dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mereka itu beribadah, ya, kepada para malaikat dan juga para nabi. Wa anna dzalika syirkun, yang mana itu merupakan perbuatan kesyirikan. Ya. Walaupun dia sekelas malaikat. Siapapun malaikat tersebut umum, baik malaikat Jibril, ya, malaikat yang dekat dengan Allah, sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang paling besar di antara malaikat yang lainnya. Ataupun para nabi dan rasul, bahkan Nabi Muhammad SAW. Maka tidak boleh kita berikan kepada mereka, yakni para malaikat atau para nabi dan rasul, perkara-perkara yang itu merupakan khusus hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, atau perkara ibadah. Ketika kita memberikan atau melakukan perkara-perkara yang itu dikatakan sebagai ibadah, kita berikan, kita peruntukan kepada para nabi atau kepada malaikat dari mana malaikat Allah Subhanahu wa taala, maka itu sama saja dengan kita menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Kita telah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kata beliau Syekh Dr. Shalih Fauzan hafizallahu taala, wa ubadul qubur al-yawm yaqulun alladziina ya'budul malaa'ikata wan nabiyyin was-shaalihiin laisa bikaafir. Ya, beliau menyebutkan tentang keadaan mereka ahlul kubur. Ya, ahlul kubur adalah orang-orang yang mengagungkan kuburan, yakni yang suka minta-minta berdoa di kuburan, ahlul kubur. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala, adapun orang-orang ahlul kubur, ya ubadul kubur, mereka mengatakan bahwa orang-orang yang mereka beribadah kepada para malaikat dan juga beribadah kepada para nabi dan orang-orang saleh, mereka tidak bisa dikatakan kafir. Ya. Ini apa? Ucapannya mereka ahlul kubur. Ya, ini apa? Mereka berusaha untuk memisahkan. Nah, antara beribadah dengan patung berhala, ya, pepohonan, dengan beribadah kepada malaikat, para nabi dan orang saleh, dibedakan antara mereka. Tidak bisa kita katakan orang yang beribadah kepada para malaikat, berdoa minta di kuburan kepada orang-orang saleh yang telah meninggal, itu dikatakan kafir. Tidak bisa. Ini kata mereka ahlul kubur. Dalam keadaan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidak membedakan hal yang demikian ini. Selama itu merupakan perbuatan kesyirikan, maka diberantas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apapun bentuk kesyirikan tersebut. Mau dia beribadah kepada pohon, mau dia beribadah kepada malaikat, orang-orang saleh, wali-wali Allah Subhanahu wa taala, selama itu adalah kesyirikan, maka diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak dibedakan. Ya. Maka jangan sampai kita tertipu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, terkhusus di zaman kita sekarang ini. Adanya tokoh-tokoh yang mereka apa? Keadaannya demikian. Memakmurkan kuburan-kuburan wali, berdoa di sana minta sebagaimana dia berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Naam. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala beliau mengatakan, wa dalilul anbiya qauluhu taala. Adapun dalil berkaitan dengan para nabi, yakni dalil yang menjelaskan kepada kita adanya orang-orang yang mereka beribadah kepada para nabi, yang mana itu merupakan kesyirikan, ya, dan itu sama saja dengan beribadah kepada al-asnam, berhala. Walaupun dia beribadah kepada nabi, namun itu disamakan dengan beribadah dengan berhala. Kenapa? Sama-sama syirik. Dalilnya ialah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-116. Naam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummiya ilahaini min dunillah. Nanti di yaumul kiamah, ya, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Isa bin Maryam alaihi wassalam, Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa, "Wahai Isa, putranya Maryam, a anta qulta linnas, apakah engkau yang berkata, mengatakan kepada umat manusia, ittakhidhuni wa ummiya ilahaini min dunillah? Jadikanlah aku dan ibuku dua ilah, dua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala." Allah tanyakan ini langsung kepada Nabi Isa alaihissalam. Lihat bagaimana jawabannya Nabi Isa alaihissalam ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dikarenakan banyak dari umat manusia yang mereka beribadah kepada Nabi Isa alaihissalam dan juga ibunya Maryam. Nah, ketika Allah bertanya, apakah engkau yang memerintahkan kepada umat manusia untuk menjadikan engkau dan ibumu sesembahan selain aku? Kata Nabi Isa alaihissalam, qala subhanak, maha suci engkau ya Allah, ma yakunu li an aqula ma laisa li bihi haqq, maha suci engkau ya Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak pantas bagiku untuk mengucapkan apa-apa yang tidak ada hak baginya untuk mengucapkannya. Yakni Nabi Isa alaihissalam, beliau menolak ya apa yang disandarkan kepada beliau tersebut. Dari tindakan umat manusia, kebanyakan dari umat manusia yang mereka menjadikan Nabi Isa dan juga ibunya Maryam sebagai sesembahan, yang menuhankan Nabi Isa dan Maryam sebagai Tuhan. Ini dibantah oleh Nabi Isa alaihissalam. Kata Nabi Isa, tidak sepantasnya aku mengucapkan kalimat yang tidak aku berhak untuk mengucapkannya. Kemudian beliau mengatakan, in kuntu qultuhu faqad alimta. Wahai ya Allah, kalau seandainya aku itu memerintahkan kepada umat manusia untuk menjadikan aku dan ibuku ini sebagai dua Tuhan, dua sesembahan selain engkau. Kata Nabi Isa alaihissalam, kalau aku mengucapkan yang demikian itu, faqad alimta, maka sungguh engkau mengetahuinya. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Kata Nabi Isa alaihissalam, engkau mengetahui apa yang ada dalam jiwaku, sedangkan aku tidak mengetahui apa yang ada dalam jiwamu. Naam. Kata Nabi Isa, innaka anta allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau ya Allah adalah Rabb yang maha mengetahui perkara yang gaib. Naam. Ayat ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, menjelaskan kepada kita bahwa ada dari kalangan umat manusia, bahkan kebanyakan dari umat manusia, mereka itu beribadah kepada para nabi. Di antaranya apa? Nabi Isa alaihissalam. Mereka menuhankan Nabi Isa. Dan dalam ayat ini Nabi Isa alaihissalam menolak hal yang demikian. Ya, beliau menolak tindakan orang-orang yang menyembah beliau dan juga ibunya Maryam. Baik. Maka dari sini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tindakan umat manusia yang menuhankan Nabi Isa alaihissalam dan juga ibunya Maryam merupakan tindakan yang batil. Tindakan yang bentuknya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini datang dalam Al-Qur'anul Karim. Maka dari sini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, prinsip seorang muslim, ya, ketika dia mengetahui tentang hal yang demikian ini, ketika datang enam hari besarnya mereka, maka kita seorang muslim atau muslimah yang mengaku beriman kepada Nabi kita Muhammad SAW, ia mengaku beriman dengan Al-Quranul Karim, baro, berlepas diri dari tindakan mereka. Ya, maka tindakan-tindakan menjaga tempat ibadah mereka, ini bukanlah tindakan toleransi, namun ini merupakan tindakan mudahana, ya, menghinakan agama, syariat kita sendiri. Kenapa? Karena syariat Islam berlepas diri dari tindakan yang mereka lakukan. Maka tidak sepantasnya bagi seorang mukmin atau mukminah, muslim-muslimah, yang mengaku beriman dengan Al-Quranul Karim, nam ikut nimbrung dalam acara-acara mereka tersebut. Hal ini menunjukkan tentang rapuhnya agama, akidah yang ada pada hamba tersebut. Nam, dan agama Islam adalah agama yang paling toleransi, sebutkan dalam Al-Quran dan juga dalam Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang namanya toleransi itu bukan berarti kita harus gabung atau ikut dalam acara mereka, tidak. Biarkan mereka dengan acara mereka sendiri, ya. Tidak perlu untuk kita ikut nimbrung di situ. Itu akidah mereka. Ketika kita ikut di situ, sadar ataupun tidak, kita seakan-akan mengakui tentang keyakinan mereka tersebut, dan itu merupakan keyakinan kufur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, seorang mukmin atau mukminah muslim muslimah di dalam beragama harus memiliki prinsip. Jangan engkau korbankan agamamu, akidahmu demi perkara yang namanya dunia. Nah, Nabi SAW mengatakan lakum dinukum waliyadin. Jelas. Ya. Bagi kalian agama kalian, bagiku agama. Dalam perkara agama tidak ada tawar-menawar. Nah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Syekh Dr. Shalih Fauzan hafizallahu taala berkaitan dengan ayat ini, surat Al-Maidah ayat yang ke-116, bisa kita baca di rumah kita, buka Al-Qur'an terjemahan, buka. Baca Al-Qur'an jangan hanya sekedar dibaca saja, namun lihat maknanya juga. Biar apa? Ketika kita membaca Al-Qur'an itu kita sadar. Kenapa? Karena kebanyakan dari kaum muslimin, mereka membaca ayat Al-Qur'an tidak sadar bahwasanya Al-Qur'an itu sedang menghujat dirinya, mempertanyakan tentang agamanya. Kenapa? Karena membaca Al-Quran hanya sekedar dibaca saja, dalam keadaan Al-Quran itu untuk ditadaburi. Ya, banyak dalam ayat Al-Quran menjelaskan tentang Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan untuk kita apa? Mentadaburi Al-Quran, bukan hanya sekedar apa? Dibaca saja. Nah, maka apabila kita memiliki Al-Quran yang padanya terdapat terjemahan, baca dengan terjemahannya. Biar kita paham ayat itu berbicara tentang apa. Nah, sehingga dari situ, nah, akan semakin kuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Dr. Shalih Fauzan hafizallahu taala berkaitan dengan ayat ini, kata beliau, fa fihi raddun ala man farraqa fi dzalika min ibadil qubur. Pada ayat ini dan juga ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, naam, terdapat bantahan bagi orang-orang yang membedakan antara beribadah dengan selain Allah, yakni beribadah kepada kuburan dan bebatuan serta patung, dengan beribadah kepada para nabi dan rasul. Maka dibantah dengan ayat ini. 6. Fahada fihi raddun ala haula'i alladziina yaqulun inna syirka ibadatul asnam. Dan ayat ini pula menjelaskan kepada kita kaum muslimin, ya, bantahan terhadap mereka orang-orang yang mengatakan bahwa yang namanya kesyirikan itu ada pada beribadah kepada patung berhala. Wala yustawa indahum baina man 'abidal asnam wa baina man 'abida waliyan aw rajulan salihan wa yankiruna taswiyata baina haula. Di mana mereka tidak menyamakan, yakni siapa? ahlul kubur tadi, atau orang-orang yang mereka membedakan antara beribadah dengan para nabi dan rasul atau orang saleh dengan beribadah dengan berhala atau patung. Di mana mereka tidak menyamakan antara beribadah dengan patung atau berhala dengan beribadah dengan wali Allah atau orang-orang saleh. Nah, dan mereka mengingkari untuk disamakan. Nah, ويزعمون أن الشرك مقصور على عبادة الأصنام فقط. Di mana mereka طيب menyangka bahwasanya yang namanya kesyirikan itu hanya terbatas pada beribadah kepada berhala saja. طيب وهذا من المغالطة الواضحة. Dan ini kata Syekh Dr. Saleh Fauzan merupakan ya kesalahan yang sangat nampak, yang sangat jelas. Nah, tindakan membedakan beribadah kepada selain Allah, yaitu beribadah kepada berhala dengan beribadah kepada orang saleh atau nabi atau malaikat, ini dibedakan. Ini kata Syekh Dr. Saleh Fauzan merupakan kekeliruan, kesalahan yang sangat nampak. Min nahiyataini. Nampaknya kesalahan tersebut dari dua sisi. Ya. Beliau ingin menjelaskan kepada kita kesalahan orang-orang yang membedakan antara beribadah dengan berhala dan juga beribadah dengan para nabi atau orang saleh atau wali-wali Allah, ini dibedakan. Tindakan yang demikian ini adalah tindakan yang keliru, yang salah. Ditinjau dari dua sisi. Yang pertama ialah anna Allah jalla wa ala fil Qur'ani ankara 'ala al jami' wa amara bi qitalil jami'. Di mana Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an ya telah lewat dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-193. Naam. Kata beliau dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengingkari terhadap apa? Sesembahan seluruhnya. Sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diperintahkan untuk apa? Memerangi seluruhnya tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan perangilah mereka siapa? Orang-orang musyrik. Orang musyrik yang mana? Orang-orang yang mereka itu apa? Beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Selama dia dikatakan musyrik, diperangi. Baik musyriknya itu karena beribadah kepada selain Allah itu beribadah kepada berhala, atau beribadah kepada orang-orang soleh, kuburan orang soleh, atau kepada para malaikat dan para nabi. Selama dia dikatakan sebagai seorang musyrik, Allah katakan untuk memerangi mereka sampai tidak ada lagi fitnah. Yakni sampai tidak lagi mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa yakuna ad-dinu lillah. Sehingga jadilah agama itu hanya untuk Allah. Yakni apa? Mereka mentauhidkan Allah, kembali beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kesalahan mereka, orang-orang yang membedakan antara beribadah dengan berhala dan beribadah kepada orang-orang saleh. Mereka membedakan dalam keadaan ayat Al-Qur'an ini tidak membedakan. Ini keliruan yang pertama. Kesalahan mereka yang kedua, kata beliau, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yufarriq baina 'abid as-sanam wa 'abid al-malak aw rajulin salih." Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya datang dalam sunnah beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membedakan antara orang yang beribadah kepada berhala dan juga orang yang beribadah kepada malaikat atau orang yang saleh. Tidak dibedakan. Semuanya diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka tindakan ya membedakan antara beribadah, berdoa minta kepada patung dan juga berdoa minta kepada orang-orang saleh, wali-wali Allah Subhanahu wa taala, tindakan membedakan hal kedua hal yang ini, maka ini merupakan tindakan yang keliru, yang salah, yang menyelisihi Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maka dari sini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah menjelaskan kepada kita bahwa ada dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mereka itu beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yakni beribadah kepada para nabi. Dan ini merupakan tindakan kesyirikan, perbuatan syirik, kufur, dan diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan masih ada lagi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalil yang lainnya berkaitan dengan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan jenis-jenisnya, yang insyaallah taala akan kita lanjutkan kembali pada pertemuan yang akan datang. Ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah yang mungkin bisa kita pelajari pada malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Yang mana kaum muslim rahimani wa rahimakumullah, dari sini menunjukkan pentingnya bagi seorang hamba untuk mempelajari permasalahan agama, terkhusus dalam permasalahan yang sifatnya itu akidah, keyakinan, sehingga jangan sampai kita terjatuh dalam perbuatan kufur dalam keadaan kita tidak sadar. Kenapa? Karena kesalahan kita sendiri yang tidak mau mempelajari permasalahan agama, terkhusus dalam permasalahan akidah. Nah, naktafi lahuna. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.